kita tetap semangat bergoyang untuk KM Gunung Baru. Bergoyang kembali bersama Ramayana, bersama Sinar Baru, AMC-nya Indonesia, SOB. Kita goyang lagi coy! Tasya, Rusmala, Adela, Adela, Adela. kasih yang sudah ngasih atensi sama Tasya. Semoga kedepannya makin banyak rezekinya. Amin ya.